Mana? Nah. Nah, ada dua macam sini. Nahiyah dan nahiyah. Nahiyah larangan. Jangan, larangan. Nafiyah, penafian, tidak. Peniadaan. Perbedaannya la nahiyah ma tajzim mudhari, menjazm fi'il mudhari. Kalau la larangan, jangan, ini menjazm fi'il mudhari. Tajlisu, la tajlis. Tadhhabu, la tadhhab. Tadkhuluna, la tadkhulu. Menjazm fi'il mudhari. Contohnya la tal'ab, la tashrabu, la tad'u, la tashtari, la tal'ab. Tanda jizmnya apa? Ndak? La tal'ab. Tanda jizmnya apa? Tanda jizmnya tal'ab. Fi'il mudhari' majzum, tanda jizmnya apa? Tal'ab. Harakat lainnya apa? Tal'ab. Dhamma atau fathah? Tal'ab. Huruf terakhir harokatnya apa? Dhamma atau fathah? Sukun. Naam, sukun. Tanda jazmnya sukun. La tashrabu, tanda jazmnya apa? Kenapa? Kenapa hadfun nun? Kenapa bukan sukun? Karena asli jazm sukun. Minal af'anil khamsah. La tad'u, tanda jazmnya apa? Akhir mahu nah wal mahdhuf ya awil ha naam al waw la tashtari anjizmnya apa hadful akhir wa huwa naam ya kasrah dayna alaiha an ya manafiyah ma la tajzim mudhari tidak menjazm fi'il mudhari la nafiyah penafian tidak misalnya la tadkhulu kamu tidak masuk la taqra'u kamu tidak membaca tidak menjazm fi'il mudhari. Contohnya la tal'abu, la tashrabuna, la tad'u, la tashtari. Untuk membedakan itu nahiyah atau nafiyah, dilihat di apanya? Untuk membedakan ini nafiyah atau nahiyah, dilihat apa? Apanya? Nah, dijazm atau tidak. Nah, dilihat juga apa dari siak kalamnya, konteks makna kalamnya. Ya, harus paham maknanya apa. Ini yang cocok nafiyah atau nahiyah. Dan juga kalau tanda jazmnya misalnya hadfun nun ya kan jelas. Ya, ini yang kalau yang tanda jazmnya sukun ini enggak jelas kan enggak ada harokat kita gundul. Salah tal'ab. Kalau di kitab kita gundul enggak ada harokatnya. Untuk menentukan inilah nafiyah atau nahiyah dilihat apa konteks maknanya. Ada kemudian tanda jazmnya membuang nun atau membuang huruf illah jelas. Nah, kalau enggak ada huruf illahnya berarti ini la nahiyah. Kalau illah huruf illahnya masih ada berarti la nafiyah. Atau pada af'al khamsah kalau nunnya masih ada berarti la nafiyah. Kalau nunnya dibuang berarti la nahiyah. Ini perbedaan antara la nahiyah dan la nafiyah. Di antaranya adalah la nahiyah menjazm fi'il mudhari. La nafiyah tidak menjazm fi'il mudhari. Kemudian anwa'ul lam, macam-macam lam. Macam-macam lam. Harfu jar adalah harful jar. Contohnya lillahi, lissalati, linnabiyyi. Ini harfu jar. Masuk pada isim dan menjirkan isim. Lamu kai. Ini dua lamu kai. Disebutnya dengan lam ta'lil. Lam ta'lil menunjukkan alasan sebab. Sebab dari sebelumnya. Sebab atau tujuan dari jumlah sebelumnya, kalimat sebelumnya. Contohnya li'aqra'a untuk membaca. Li'astariha untuk agar istirahat. Li'tafhama agar kamu paham, supaya kamu paham. Nyalamu kai. Ini menjazm atau menasabkan? Nah, menasabkan fi'il mudhari. Nyalamul juhud. Lamul juhud. Ini juga menasabkan fi'il mudhari. Lamul juni lam nafi, lam penafian didahului oleh makan atau lam yakun. Ma kuntu li afham, aku tidak faham. Aku tidak faham. Ma kuntu li afhama. Lamul amr, kemudian lam lam amr, perintah. Ini juga menjazmkan fi'il mudhari', menjazmkan satu fi'il mudhari'. Contohnya dia dakhul, hendaknya dia masuk, suruh dia masuk. Dia khruj, hendaknya dia keluar. Dia rji', hendaknya dia pulang kembali. Kelima, lam taukid, lam penguat. Lam taukid ini tidak menjazm fi'il mudhari'. Contohnya layar rji'u, sungguh atau pasti dia akan kembali. Layar dhabu, sungguh dia akan pergi. Layas ma'u, sungguh benar-benar dia akan mendengarkan. Macam-macam lam ya. Sekian lam alif, ada lima. Ada harfu jar, lamu kai, lamul juhud. Dua-duanya masuk pada fi'il mudhari'. Lamu kai dengan lamul juhud. Lamul amr masuk pada fi'il mudhari' juga, menjazmkan mudhari'. Lamu taukid tidak menjazmkan fi'il mudhari'. Apa? Tetap marfu. Kenapa? Tetap marfu, ya. Lamu taukid tetap marfu, tidak menjazmkan. Lam mukai dan lamul juhud ini juga sebenarnya termasuk lamnya lam harfu jir juga. Lam mukai dan lamul juhud dia sebenarnya juga termasuk bagian dari huruf jir. Karena kan dalam i'rabnya masdar muawwal kan yang perawatan lebih kuat dari basriyin yang menasabkan setelah lam mukai dan lamul juhud itu an mudmarah. An kan huruf masdar. Di masdarnya nanti fi mahalli jir. Kan lam kai dan lamul juhud adalah termasuk dari huruf jir juga. Kemudian al-af'al mabniyat, fi'il-fi'il yang mabni. Apa itu yang fi'il mabni? Hendak bersuhaim. Al-fi'il mabni mahu pengertian mabni apa? Yes? Yang tidak mengalami perubahan. Nah, terus pada satu keadaan. Ma yalzamu halatan wahidah au ma la yataghayyaru akhiruhu bisabi dukhulil 'amil. Wal mabni min al af'al fi'il fi'il mabni wal madhi fi'il madhi wal amr fi'il amr wal mudhari' idza tasalat bihi nunul inath au nun taukid, dan fi'il mudhari' apabila bersambung dengan nunul inath atau nun taukid. Ini fi'il madhi semuanya mabni. Fi'il amr semuanya mabni. Fi'il mudhari' pada dua keadaan saja mabni. Kebanyakannya dia mu'rab. Kebanyakannya mu'rab, mabni hanya pada dua keadaan. Apabila bersambung dengan nunul inas atau bersambung dengan nunul taukid al-mubashirah. Alhamdulillah. Satu persatu akan diterangkan. Bina'ul madhi, mabninya fi'il madhi. Fi'il madhi mabni di atas apa? Yang pertama beri al-fat. Mabni anil fat. Kapan mabni al-fat? Idha kana sahil akhir walam yattasil bihi syai. Mabni al-fat idha lam yattasil bi akhir syai. Jika tidak bersambung dengan sesuatu pun. Tidak bersambung dengan nun-nun inas, wa'ul jema'ah, atau dhamiraf tahrik. Mabni adal fat idza lam yattasil di akhir syai aw ittasala bi aliful itsnain. Fi'il madhi mabni al fat jika tidak bersambung dengan satu pun atau bersambung dengan aliful itsnain dia tetap mabni adal fat. Saya kataba kataba, qara'a qara'a, mabni adal fat. Misal contohnya kataba, katabat, katabata, katabat. Katabat tidak bersambung sekali. Katabat bersambung dengan nun, dengan tak ta'nif. Ya, bukan dhamir, tak ta'nif. Katabata bersambung dengan apa? Alif ithnain. Tam mabni 'ala al-fath. Nah, ini fi'il madhi mabni 'ala al-fath. Jika tidak bersambung dengan suatu atau bersambung dengan alif ithnain. Mabni 'ala dhom. Dhom apabila bersambung dengan wawul jam, wawul jam'. Contohnya katabu, jalasu, dahabu. Yang ketiga mabni 'ala sukun. Mabni 'ala sukun idza tasala bi dhamiri raf'in mutaharrik. Apabila bersambung dengan dhamir rafa' yang berharokat. Apabila bersambung dengan dhamir rafa' yang berharokat. Apa saja dhamir rafa' berharokat? Masuk ta dan na. Ta nun niswah dan na. Ta'nya ta tumatum ti tumatun naik. Dorobta dorobtuma dorobtum dorobti dorobtuma dorobtuna itu ta. Nun niswah dorobna atau na nahnu dorobna. Dhamirofa mutaharrik keluar dengannya apa? Dhamirofa yang tidak mutaharrik di alif ulithnain ul jama'ah. Na untuk nahnu, na bukannya akhirnya alif. Dorob na bukannya huruf terakhirnya alif pada na. Kenapa tambah bani ala sukun? Padahal dhamirnya tidak. Nah dia dimasukkan mutaharrik karena yang bersambung dengan fi'il berharokat. Itu apa? Nunnya kan? Na itu kan dua, nun sama alif. Nah yang langsung bersambung dengan fi'ilnya apa? Nunnya kan berharokat. Dia masuk dalam istilah dhamir rafa' mutaharrik. Dhamir raf'in mutaharrik. Ta, nun niswah dan na. Nahnu. Contohnya katabtum. Katabta. Katabtuma. Ini keadaan bina fi'il madhi. Fi'il madhi semuanya mabni. Mabni atas apa? Ada tiga keadaan. Mabni al-fath. Mabni an-dham. Mabni alas sukun. Mabni al-fath apabila tidak bersambung dengan sesuatu pun. Atau bersambung dengan domir alif ithnain. Mabni al-dham apabila bersambung dengan wawul jama'ah. Mabni ala sukun apabila bersambung dengan dhamir raf'in mutaharrik. Dhamir rafa' mutaharrik. Dhamir rafa' keluar dengannya dhamir-dhamir nasab misalnya. Dorobahu, dorobahuma, dorobahum. Dorobaha, dorobahuma, dorobahunna, dorobaka. Tetap dia apa? Mabni ala fath, tidak mabni ala sukun. Ini mabni ala sukun kalau bersambung dengan dhamir rafa'. Dhamir rafa' mutaharrik. Dhamir rafa' yang tadi ta tumatum ti tumatunna tuna dengan jenis niswah. Sampai di sini ada belum jelas binanya fi'il madhi? Ada belum jelas binanya fi'il madhi? Anu Ustaz, jadi irobnya nanti itu misalnya katab nah. Nah, kalau irob fi'il mutaharrik yang mana? Nahnu. Yes, nahnu. Dengan irob mutaharrik, mabni 'alas sukun fi mahalli rafi. Kenapa? Kenapa? Nah, mutasil. Kan dia bersambung dengan fi'il, enggak bisa sendirian. Nah, tidak bisa tegak sendiri. Dhamirun barizun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Sudah jelas atau belum jelas? Sudah jelas binanya fi'il madhi. Sebagai contoh misalnya kataba Muhammadun. Ad-darsa kataba fi'il madhi mabni 'ala al-fath. Mabni 'ala al-fath. At-tullabu katabu ad-darsa. Katabu fi'il madhi mabni 'ala ad-dhamm. Liittisalihi biwawil jama'ah. Anta katabta darsa. Katabta fi'il madhi mabni 'ala sukun. Liittisalihi bidhamir raf'in mutaharrik. wa huwa ta. Wa ta dhamirun barizun muttasilun mabniun 'alal fath fi mahalli raf'in fa'il. Kalau tadi wawu katabu wawul jama'ah dhamirun barizun muttasilun mabniun 'alas sukun fi mahalli raf'in fa'il. Sudah jelas? Nah, kemudian binanya fil amr. Fil amr juga semuanya mabni. Di atas apa? Yang pertama mabni ala sukun. Mabni ala sukun. Idza kana sail akhir wa lam yattasim bi syai. Jika fil mabniya sail akhir dan tidak bersambung dengan sesuatu pun. Maka mabni ala sukun contohnya uktub, ijlis, idhab. Uktub fil amr mabniun ala sukun. Li'anna fil amr sail akhir wa lam yattasim bi akhirih syai. Mabni ala hadfin nun. Kapan mabni ala hadfin nun? Idza tasala bi alif al-itsnain aw al-jama' aw ya'ul mu'annats al-mukhatabah. Mabni ala hadfin nun ini apabila pada fi'il mudhari' dia termasuk af'alul khamsah. Itu apabila bersambung dengan alif al-itsnain atau wawul jama'ah atau ya'ul mu'annats al-mukhatabah. Contohnya uktuba ijlisu idhhabi. Uktuba fi'il amr mabniun ala hadfin nun ittisalihi bi alif al-itsnain. Ijlisu fil amr mabni ala hadfin nun ittisali bi wawil jamaah dan seterusnya. Yang ketiga mabni al fath, mabni ala al fath idza tasala bi nun at tawkid al mubashirah sama dengan fiil mudhari. Mabni al fath idza tasala bi nun at tawkid al mubashirah. Misal contohnya uktubanna ijlisanna idhabanna. Benna fil amr mabni al fath lidisamihi bi nun at-taukid al mubashirah. Mabni ala hadfi al akhir apabila mu'tal akhir dan tidak bersambung dengan suatu. Yang contohnya ud'u irda irmi. Ud'u fil amr mabni ala hadfi al akhir hadfi harf al illah wa huwa al waw. Irda fil amr mabni ala hadfi al-akhir atau mabni ala hadfi harfi al-illah. Irmi fil amr mabni ala hadfi harfi al-illah wa huwa al-ya. Naam wal kasrah dalilah dalilatun 'alaiha dalilah 'ala al-ya. Ini empat keadaan binanya fil amr. Fil amr semuanya mabni. Mabniya fil amr sama dengan apa? Tanda jazm fi'il mudhari'nya. Mabniya fil amr sesuai dengan tanda jazm fi'il mudhari'nya. Kalau pada fi'il mudhari'nya tanda jazmnya sukun, maka pada fi'il amrnya mabni alas sukun. Kalau pada fi'il mudhari'nya majzum bihadfin nun, maka pada fi'il amrnya mabni ala hadfin nun. Kalau pada fi'il mudhari'nya majzum dengan buang huruf illah, maka pada fi'il amrnya juga mabni ala hadfi harfin illah. Fil amr yubna ala ma yujizamu bih. Mabni sesuai dengan tanda jizam fi'il mudhari'nya. Ini ada empat keadaan binanya fil amr. Mabni ala sukun, mabni ala hadfin nun, mabni ala fath, mabni ala hadfin akhir. Kami ulangi, mabni ala sukun kapan? Idza kana sail akhir walam yatasil bi syai' atau idza ihdatasala bi nunul inath nun niswah. Mabni ala sukun pada dua keadaan. Idza kana sail akhir walam yattasil bi akhir syai' aw ittasala bi nunul inath aw nunun niswah. Keadaan yang kedua mabni ala hadfin nun kapan? Idza tasala bi alif al-itsnain aw wawul jamaah aw ya'ul mu'annatha al-mukhatabah. Mabni ala fath idza tasala bi nun at-taukid al-mubashirah. Mabni ala hadfil akhir idza kana mu'tal akhir wa lam yattasil bi akhir syai'. Nah, wa lam yattasil bihi syai'. Sudah jelas? Masih ada iskal? Binanya gitu. Kalau yang hadfil illah dimasukkan taukid misalnya wudu. Misalnya wudu. Dimasuki dengan nun taukid mubasyirah. Mabni al-fath. Ya udu'wanna. kembali muncul lagi. Imshi imshiyanna irdo irdoyanna. Ada iskal di sini, binanya fil amar. Jelas semua insyaallah ya. Iskal semua. Itu luar biasa. Nah, kemudian bila al-mudhari, binanya fil mudhari. Ada dua, ini pertama bina anas sukun. Apabila bersama dengan nunul inah atau nunun niswah. Niswah untuk hunna atau antunna. Misal contohnya yaktubna, yajlisna, yadhabna. Ini untuk hunna. Kalau antuna, taktubna, tajlisna, tadhabna. Yang kedua mabni al-fath, idza tasala binun at-taukid al-mubasyirah. Misal contohnya yaktubanna, yajlisanna, yadhabanna. Ini binanya fi'il mudhari hanya dua ya, lebih gampang. Hanya dua saja. Mabni ala sukun dan mabni ala fath. Kapan mabni ala sukun? Idza tasala binunil inath. Kapan mabni ala fath? Idza tasala binunil taukid al-mubashirah. Tamrin latihan. So, di sini ada belum jelas. Binanya fi'il. Binanya fi'il madhi, fi'il amr, fi'il mudhari. Saya jelas ya insyaAllah. Tamrin latihan. Ala ma'atub bina hadil af'al. Di atas apa mabniya fi'il fi'il ini? Jelaskan binanya apa? Apakah ala dhom, ala sukun, ala fat, ala hadfil akhir? Terangkan ya. Misalnya saya contoh jalasu mabni ala dhom. Ini sudah cukup. Kalau mau diperlengkap apa? Litisab biwil jama'ah gitu. Lebih bagus lagi, lebih mantap. Kalau diterangkan sebab binanya. Keadaan binanya dan sebab binanya. Ini apa? Wajibul manzil. Yang mana? Jalasu mabniun ala dhom litisalihi biwawil jama'ah. Fi'il madhi mabni ala dhom karena bersama dengan wawul jama'ah. Jadi pertanyaan di situ, apa yang masuk bina amar apa bina fi'il? Kenapa? Pertanyaan tadi. Pertanyaan jelaskan binanya di atas apa? Ini jalasu mabni ala dhom sudah cukup. Kalau mau diperlengkap berapa? Mabni ala dhom litisalihi biwawil jama'ah. Saya kasih contoh nomor terakhir. Ukhruja mabniun ala hadfin nun. Kalau dilengkapi enggak apa litisani bi alif litsnain. Maksudnya tadi mabni ala hadfin nun. Ukhruja fil amr mabni. Ada bahasa yang setelahnya. Kalau mau dilengkapi kenapa dia mabni? Litisalihi bi alif litsnain karena bersama dengan alif litsnain. Ada PR sebelumnya? Ada. Dikumpulkan.